bila cinta seribu tahun akan ku tunggu, walau tubuh tertimbun bukit, tanganku menggapaimu. Pun seribu bencana meremukkan tubuh kita, namun cinta kita tetap akan utuh. Love story. Tetap akan utuh.